Mitra Bisnis, Departemen Perdagangan optimis pasca diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok akan ada 200 merek asli dalam negeri yang mampu menembus pasar internasional. Data dari Departemen Perdagangan menunjukkan, sampai dengan akhir tahun lalu, tercatat ada 175 merek asal Indonesia yang telah go internasional. Guna mendukung pertumbuhan merek-merek yang mampu menembus pasar internasional, Menteri Perdagangan menyatakan akan terus melakukan pembinaan terhadap merek-merek lokal, sehingga nantinya bisa bersaing dengan produk-produk berskala dunia. Selain itu, dari sisi makro, pemerintah juga menetapkan beberapa langkah strategis, di antaranya perbaikan infrastruktur, pengurangan ekonomi biaya tinggi, dan efisiensi proses izin usaha. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, selama ini kita ketakutan dengan FTA dengan Tiongkok. Kalau melihat rencana pemerintah di atas, bukankah sebenarnya itu semua dapat dilakukan sejak lama, Pak? Sebenarnya masalahnya bukan masalah salahnya China, sebenarnya salahnya kita. Kita yang tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Kita sudah tanda tangani itu 8 tahun yang lalu atau ya toh. Dan ini tiba-tiba sekarang baru kita tahu bahwa kita tidak menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Kita sudah outcompeted dengan dia karena dia punya infrastruktur lebih baik, pemerintahnya lebih efisien, birokrasinya tidak menimbulkan high cost, bunganya lebih rendah, dia punya buruhnya lebih produktif. Jadi dia kan kita salahkan orang lain. Sebenarnya kita punya pekerjaan rumah yang kita tidak kerjakan sehingga akhirnya kita tidak bisa kompetitif dengan dia dan akhirnya kita menjadi pasar daripada barang-barang dia secara besar-besaran. Jadi ini yang mematikan industri-industri kita. Jadi sebenarnya kita ada banyak pekerjaan rumah yang kita harus lakukan baik sebagai pengusaha maupun pemerintah untuk menghadapi dia dalam globalisasi ini. Kita tutup pintu juga terus-terusan juga nggak mungkin menurut saya. Tapi selesaikanlah pekerjaan rumah kita ini, bangunlah infrastruktur ini. Sekarang bagaimana listrik pun tak ada. Ya begini-begini ini menurut saya yang harus kita pikirkan. Dan ini memang tidak segampang yang kita bicarakan dalam implementasinya. Tapi ada beberapa measurement, tindakan-tindakan yang pemerintah bisa lakukan. Misalnya melalui non-tarif, melalui surcharge, melalui anti-dumping, melalui biaya cukai, melalui Direktur Jenderal Pajak. Karena mereka biasanya nggak bayar PPN-nya dan segala macam itu. Barang-barang yang masuk dari China itu. Begini-begini ini bisa kita lakukan untuk mengurangi damage atau mengurangi kerugian lebih besar daripada kehancuran industri-industri kita. Ini saja menurut saya harus kita perhitungkan. Jadi sebenarnya kalau kita lebih serius lagi dalam membangun investasi di Indonesia, kerjasama itu bisa menguntungkan kita ya Pak? Iya, kerjasama itu banyak positifnya, bukan negatif aja semuanya. Cuma kita harus lihat untung ruginya di dalam rangka kemampuan kita sekarang dan tentu kita harus siap 2-3 tahun ini untuk betul-betul bisa berkompetisi secara terbuka dengan dia dengan memperbaiki semua pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Itu aja menurut saya yang paling penting. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.